إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات عاذني الله وإياكم جميعا من النار. Kita lanjutkan pelajarannya, namun sebelum kita lanjutkan saya sedikit ingin meralat ataupun menyempurnakan permasalahan yang kemarin, ini pada pertemuan kemarin di faslun fi mujibatil ghusl. Yani fasal tentang keadaan-keadaan kita wajib untuk mandi, ini tepatnya pada iltiqaul khitanaini, di mana Ibnu Qasim mengurai maksud dari iltiqaul khitanaini dengan mengatakan ilaju hayyin wadihin. Ya, ilaju hayyin wadihin, yakni memasukkan ataupun memasukkan seseorang yang jenis kelaminnya jelas, memasukkan hasyafah zakarnya darinya. Nah, kemarin saya ragu apakah hayyin yang ada di sini adalah marfu'un hukman atau mansubun hukman. Maksudnya marfu'un mahallan ataupun mansubun mahallan. Sebagaimana kita ketahui kan, ketika isim masdar diidhafahkan kepada mudhafun ilaihnya, maka bisa jadi yang terkadang mudhafun ilaihnya itu adalah fa'il dari si isim masdar tersebut. Bisa jadi mudhafun ilaihnya itu adalah maf'ulun bih dari si isim masdar tersebut. Nah, kalau misalkan ini fa'il dari ilaj, berarti orang yang hidup adalah orang yang memasukkan. Berarti orang yang hidup tersebut adalah orang yang memasukkan. Tapi kalau misalkan ini maf'ulun bih dari ilaj, berarti orang yang hidup tersebut adalah orang yang dimasukkan. Jadi memasukkan orang yang hidup kan gitu. Jadi dimasukkan begitu ya, bi ilajin hayyin wadihin. Nah, ini yang jadi permasalahan saya terutama, yang saya bingung apakah hayyin yang ada di sini merupakan fa'il dari ilaj atau maf'ulun bih dari ilaj. Ya, mungkin dari kita ada yang bisa menambahkannya ataupun memberi keterangan soal ini. Karena selepas itu pun Ibnu Qasim mengatakan ghayyaba, yang arti ghayyaba mencelupkan. Jadi kata ghayyaba ini tentunya buat apa kan begitu ya, kalau misalkan hayyin adalah fa'il. Kalau misalkan si hayyin adalah fa'il. Nah, ini yang jadi pertanyaan mendalam saya yang saya belum bisa memutuskan jawabannya. Tapi yang jelas kalau memang misalkan hay ini adalah fa'il dari ilaj, ya, si hayyunnya ini fa'il dari ilaj, maka tidak berlaku untuk orang mati. Ya, jadi tidak berlaku untuk orang mati. Artinya ketika kita memasukkan ataupun mempertemukan kepala hasyafah zakar kita dengan faraj kan begitu ya, artinya mau dia itu mayit ataupun bukan mayit, ya kita tetap wajib mandi, ya seperti yang dikatakan Ustaz Usman kemarin ya, jadi kita tetap wajib mandi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi kalau misalkan ini maf'ulun bih, berarti ya kita nggak wajib mandi, karena yang dibilang wajib mandi itu adalah jika kita memasukkan orang yang hidup. Tapi kalau misalkan yang kita masuki bukan orang yang hidup, berarti nggak wajib mandi. Bisa dipahami kira-kira. Kalau misalkan hayyun ini adalah fa'il dari ilaj, berarti mayat ataupun tidak mayat, orang hidup ataupun mayat yang kita masuki, kita tetap wajib mandi. Tapi kalau misalkan hayyunnya ini adalah maf'ulun bi dari ilaj, berarti kalau yang kita masuki orang mati, ya kita nggak wajib mandi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, coba temukan permasalahan ini. Ya, kita kita apa namanya? Kita nantikan jawaban namanya jawaban antum minggu depan ya. Insyaallah. Baik. Iya, heeh. Iya, silakan. Dari makna sendiri bahwa iltiqa' al-khitanain. Iltiqa' al-khitanain. Sama ada hidup atau mati. Itu tak diterangkan. Baik, masyaallah. Ini dia pernyataan yang bagus. Jadi saya sempat mengkompromikan ke sana karena di sini dikatakan iltiqa'ul khitanain ini ya. Di situ tak diterangkan, maksudnya kita melihat dari sisi matan ya, di mana sisi matan mengatakan iltiqa'ul khitanain ini bertemunya dua khitan. Namun seperti biasa di mana banyak para ulama juga selalu berhujjah di dalam memahami sebuah ungkapan itu dikembalikan ke hukum asal. Ya, hukum asal artinya hukum asal orang bertemunya dua khitan itu adalah artinya orang yang hidup sama hidup. Kan gitu ya. Jadi sehingga saya pun jadinya gak bisa berhujjah dengan matan juga. Walau memang kalau kita mengambil keumuman lafaz, kan ya, keumuman lafaz matan, mau hidup mau mati tetap wajib mandi. Tapi yang jadi permasalahan lagi kalau memang ini merupakan lafaz yang am, bagaimana bisa di sini ada pernyataan Ibnu Qasim fala yu'adu ghusluh bi ilajin fi, di mana mayit enggak perlu diulangi lagi mandinya dikarenakan terjadinya perihal masuk memasuk tadi ya, perihal masuk dan apa perihal masuk memasukkan tadi kan gitu ya. Nah, enggak perlu diulangi. Ini menunjukkan bahwasannya ada rincian yang perlu kita perjelas. Nah, ini yang saya jadi saya tadi sudah coba berusaha begitu juga kan. Kan Imam Abu Syuja ngomong iltiqa'ul khitanain. Intinya di sini bertemunya dua khitan. Mau mayat, mau enggak mayat kan gitu. Nah, ini wallahu a'lam bissawab. Ada Jadi berjumpa dua khitan kecuali karena di keterangan lain orang mati tak dituntut lagi dia dimandikan kembali dengan maksudnya ya hasbah orang yang hidup kepada orang mati atau orang mati tidak dituntut untuk dimandikan kembali walaupun dia sudah diterima oleh orang yang hidup. Jadi pembatalan dua khitan di sini masuk hanya khusus buat orang yang mati. Tapi orang yang hidup sama ada dia memasukkan atau dimasukkan tetap dia wajib mandi dari keterangan dua dari Itu dalil atau keterangan? Tidak, saya hanya memahami daripada keterangan matan sama syarah dari syarah kan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan saya, dikarenakan di sini ada keterangan syarah, maka kalimat Ibnu Qasim bagi saya muhmal, dikarenakan dia bilang bi ilajin hayyin wadihin. Begini, kalau memang misalkan yang dimaksudkan hayyun di sini adalah fa'il dari ilaj, kenapa harus pakai kata-kata hayyun? Kenapa enggak langsung saja bi ila jimriin wadihin? Kenapa harus pakai kata hayyun? Nah, inilah yang membuat saya bikin muhmal apa ihtimalnya kalimat Ibnu Qasim, kenapa harus ada pakai kata hayyun kalau memang yang dimaksudkan di sini adalah ya orang yang hidup, dianya fa'il. Karena enggak mungkin pelaku itu dalam kondisi mati. Kan gitu ya, enggak mungkin pelaku dalam kondisi mati. Kalau dalam kondisi mati, mesti dia objek. Ya kan gitu. Ya, imma dia laki-laki maupun perempuan, mesti dia objek. Misalkan yang matinya laki-laki. Ya, kemudian terjadi hal masuk memasukkan. Pasti dianya objek, yang memasukkan tetap si perempuan kan gitu kan. Ya, umpama si laki-lakinya yang mayat. Kan begitu. Nah, jadi kenapa harus ada ungkapan hayyin ada ungkapan kata-kata hidup gitu loh. Orang hidup. Ya, karena kan enggak mungkin seseorang itu bisa memasukkan kalau dia enggak hidup gitu. Nah, ini yang bikin saya bingung, apa makna dari ungkapan Ibnu Qasim di sini yang enggak mampu saya telusuri. Walau secara jelasnya memang dari banyaknya pendukung-pendukung, misal seperti ungkapan Imam Abu Syuja iltiqa'ul khitana ini ya, yang artinya di sini zahir lafaznya adalah umum. Ya, baik itu mati maupun hidup, selama dia terjadi pertemuan dua khitan maka wajib mandi. Nah, cuma kenapa uraian Ibnu Qasim dengan mengatakan bi ilaji hayyin? Ya, karena memang kan begini, banyak lafaz am yang memang perlu diuraikan oleh para ulama kan gitu. Jadi menurut Ibnu Qasim di sini lafaz Imam Abu Syuja itu perlu diuraikan dengan uraian seperti ini kan gitu. Nah, cuma uraian dari Ibnu Qasim saya kurang begitu kurang begitu duduk, ya. Jadi nggak begitu duduk terkait ila jihayin wadihin. Kemudian apalagi dengan adanya ungkapan ghayyaba hasyafata dzakari. Kan gitu. Seakan-akan fa'il dari ghayyabanya adalah fa'il dari ilaj yang bukan si hayyun. Ya, si hayyunnya maf'ulun bihnya. Ghayyaba adalah fa'il dari yang mengilaj. Ya, di mana yang mengilaj itu mencelupkan hasyafata dzakarnya minhu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang saya masih nggak duduk ya, karena apalagi di sini saya merasa minhu, ya mungkin antum ada yang bisa menyelesaikan minhu ha dhamir ini kembali kepada hayyin wadhihin. Ini ada artinya. Iya, saya udah lihat terjemahannya juga, tapi terjemahannya juga sesuai apa yang dia pahami, yang artinya di situ dia katakan hayyun sebagai fa'il, karena di situ artinya orang hidup yang jelas jenis kelaminnya, yang memasukkan hasyafah dzakarnya begitu saja tanpa menjelaskan kata ghayyaba dan kata minhunya. Ya, mungkin bisa dibacakan Pak Saif gimana dia nerjemahin bi ilaji hayyin wadihin ghayyaba syafata dzakari minhu. Ada lagi gimana dia nerjemahin ya? Berbeda dengan mayit wanita yang sudah... bukan bi ilaji hayyin, kita sedang ingin menerangkan iltiqa'ul khitanaini, jadi uraian dari iltiqa'ul khitanaini, pertemuan dua khitan, uraiannya adalah bi ilaji hayyin. Perpaduan atau bertemunya dua alat khitan ya, kan diuraikan oleh Imam Ibnu Qasim, uraiannya maknanya gimana bahasa Indonesianya di situ. Di sini kan bahasa Arabnya bi ilaji hayyin wadhihin ghayyaba hasyafata dzakari minhu. Ah, gimana bahasa Indonesianya? Atau bertemunya dua alat vital. Atau bersetubuh dengan suami istri. Suami atau istri. Duh. Kok lain terjemahannya? Dalam kurungnya. Bukan. Terjemahan dari bi ilaji hayyin. Perpaduan atau bertemunya dua alat vital. Kemudian dalam kurung. Bersetubuh dengan suami istri. Maksudnya zakar atau alat pria yang hidup secara nyata pula. Nah, itu dia kan. Masuknya zakar atau alat pria yang hidup secara nyata pula. Nah, kan begitu. Jadi kata ghayyaba itu tidak dia terangkan, dan kata minhu tidak dia terangkan, dan dari terjemahan yang bisa kita dengarkan tadi menunjukkan bahwasannya si penterjemah menjadikan hayyun sebagai fa'il dari ilaj. Ya, fa'il dari ilat. Nah, tapi permasalahan saya, kalau memang ya bisa saja ya, karena memang bisa saja mudhafun ilaih itu fa'il dari isim masdarnya, bisa saja mudhafun ilaih itu maf'ulun bih dari masdarnya. Ya. Contoh fa'il dari masdarnya Nasrullah, maka Allah fa'il dari Nasr. Contoh maf'ulun bih dari masdarnya Irsalur Rasul, ya Irsalur Rasul, maka Rasul maf'ulun bih dari Irsal, nggak mungkin fa'il dari Irsal. Jelas di sini. Ya, maksudnya saya ingin menjelaskan ke antum bahwa idhafah terkadang maf'ulun bi mudhafun ilaihnya itu fa'il dari si masdarnya, terkadang maf'ulun bihnya itu maf'ulun bi terkadang mudhafun ilaihnya itu maf'ulun bi dari si masdarnya, seperti Nasrullah, maka Allah fa'il dari Nasr. Ya, saya rasa kita sepakat untuk hal itu. Kemudian Irsalur Rasul, maka Ar-Rasul maf'ulun bi dari Irsal, enggak mungkin fa'il dari Irsal. Jelas di sini? Sepakat kan? Irsalur Rasul. Maka Rasul maf'ulun bih dari irsal. Nah, sekarang di sini ilaj hayy. Ya, ilaju hayyin. Apakah hayyin ini fa'il dari ilaj atau hayyin ini maf'ulun bih dari ilaj? Kan begitu. Nah, ini yang saya belum duduk. Kalau memang hayyin ini merupakan fa'il dari ilaj, maka kita wajib mandi. Tapi kalau hayyin adalah maf'ulun bih dari ilaj, maka pemahamannya yang dimasuki kalau orang yang hidup baru wajib mandi. Kalau orang yang enggak hidup enggak wajib mandi. Iyalah. Orang yang memasukkan, iya, ya orang yang memasukkan tadi. Jadi orang yang memasukkan tadi, kalau dia memasukkannya ke orang yang hidup, maka dia wajib mandi. Tapi kalau dia memasukkannya ke bukan orang yang hidup, maka dia enggak wajib mandi. Nah, ini yang kita kurang jelas. Tapi bisa. Gimana? Syarah penutup memang. Oh, selalu lah, Pak. Selalu, nanti syarah itu akan mengkritisi matan. Ya, berapa banyak nanti kita akan lihat syarah itu, maksudnya si pensyarah, syarih itu akan berselisih pandang dengan si matin. penulis matan. Itu sering sekali, ya. Dan sangat-sangat sering seperti yang dilakukan oleh Imam Bajuri terhadap Imam Ibnu Qasim, di mana Imam Bajuri kalau kita baca hasyiahnya beliau, ya, itu sedikit apa namanya tidak banyak Imam Bajuri mengkritisi pandangan Ibnu Qasim, bahkan mengkritisi sisi bahasanya. Wallahu a'lam. Ya, termasuk di sini saya melihat Imam Bajuri mengkritisi kata ghayyaba yang ada di dalam kalimat Ibnu Qasim. Di mana menurut Imam Bajuri ghayyaba enggak perlu ini, kata dia. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya malah justru enggak sampai seperti Imam Bajuri yang mengatakan enggak perlu. Bisa jadi memang yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qasim tidak seperti dipahami oleh Imam Bajuri. Makanya kenapa di sini Ibnu Qasim meletakkan kata ghayyaba? Yang kemungkinan besarnya bisa jadi hayyin di sini adalah orang yang hidup. Hayyin di sini adalah maf'ulun bihnya. Makanya butuh kata ghayyaba. Nah, ini yang saya belum bisa mutusin. Wallahu alam, ya. Ini kena permasalahan sisi bahasa, ya. Karena juga Imam Bajuri pun mengkritisinya dari sisi bahasa juga, kan? Ya, karena memang kita enggak akan bisa terlepas dari itu, ya ikhwah, ya. Kita enggak akan bisa terlepas dari bahasa. Ya, maka sampai ada ungkapan an-nahwu aslul apa namanya? Gimana? Oh ya, an-nahwu mizanul kalam, kan gitu ya. Karena nahwu ini timbangan ucapan, kan gitu ya. Ya, jadi bahasa itu maksudnya permasalahan gramatika, ya, ilmu gramatika itu merupakan timbangan ucapan. Ya, ucapan itu bisa kita timbang ya berdasarkan ilmu gramatika. Kan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi yang jelas saya masih bingung di sini, karena apalagi di sini dikatakan wa ammal khunsa al mushkil fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatihi, ya, fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatihi. Nah, di sini pun tidak secara jelas, ya, apakah di sini hanya khunsanya saja yang fala ghusla alaihi, ataukah si orang yang ngemasukin itu fala apa laghusla alaihi, atau si khunsanya doang yang laghusla alaihi. Tapi jelas, ya, kalau secara sorry bahasanya, ya, yang si khunsanya laghusla alaihi, ya, tinggal orang yang masukin. Wallahu a'lam. Ya, apakah orang yang masukinnya gimana? Ya. Nah, demikian. Satu bukti lagi bahwa butuhnya kita uraian terhadap ucapan Imam Abu Syuja iltiqa'ul khitanain. Kalau misalkan yang satu enggak dikhitan? Coba bayangkan, ini butuhnya uraian, karena memang kalimat-kalimat am butuh disarahkan begitu. Nah, oleh karena itu kita juga nggak bisa berpatok sama keglobalan ucapan Imam Abu Syuja. Kita di sini bermakna Arab Kamin sama kita untuk. Kalau begitu, bagaimana bisa ulama membuat ketetapan hukum yang mengatakan bahwa perempuan juga harus khitan gara-gara sabda Nabi al-khitanain, kan gitu kan? Gara-gara kalimat Nabi al-khitanain ini menunjukkan bahwasanya perempuan juga wajib dikhitan, ya, di mana ada ulama yang menggunakan dalil tersebut. Jadi singkatnya begini, ini kan kembali kepada bahasa, ya, di mana bahasa tersebutlah yang membuat terjadinya perselisihan pandangan. Ya, menurut Pak Usman beranggapan bahwa kata khitan ini hanya kias, kan gitu kan? Yang artinya nggak harus khitan. Nggak harus difitan, hanya kias, kan gitu. Ya, tapi ternyata ulama yang lain beranggapan memang ini artinya khitan. Karena apa? Mereka sampai beristimbat dengan dalil ini, ya, dengan ucapan Nabi ini untuk menyatakan bahwa perempuan juga harus khitan. Coba bayangkan di situ. Nah, jadi intinya berarti apa? Ada perlu penguraian terkait yang dimaksud dengan bertemunya dua khitan. Ya, karena kalimah Ibnu Qasim menggunakan kalimat khitana ini. Berarti kalau misalkan dia memasukkan hasyafah zakarnya ke orang kafir umpama yang memang enggak peduli soal khitan, kan gitu kan, apakah terus dia enggak perlu mandi, kan gitu. Iya, kan gitu. Nah, intinya wallahu alam bisawab, jadi saya belum duduk di sini apakah hayyun yang dimaksudkan di sini adalah sebagai fa'il atau sebagai maf'ulun bih. Wallahu alam. Ya, jadi pembahasan kita bersama lah, ya, jadi PR, ya, panjang waktu. Iya, panjang waktu insyaallah, ya. Jadi kita bahas ke pasal berikutnya. Ya, siapa yang baca ini malam? Gak apa-apa tadi diskusi dikit, ya. Coba, oh, Mas Joko, ya, silakan Mas Joko. Faslun fi faraidil ghusli as-sunanihi. Fa faraidil ghusli salatu asya akhaduha an-niyatu fayatwil junubu rukal janabati awil hadasil akbari wa nahwa dhalika wa tanwil ha'idu awil fasa'u rukha hadasil haidi awil nifasi wa takunun niyatu makrunatan bi awalil fardi wa huwa awalu ma'us ma yusalu min a'la badani au asfalihi falau lawa ba'da wasli yusin wajaba i'adatuhu. Baik. Ya, pasal berikutnya adalah pasal tentang permasalahan faraidil wudu, faraidil ghusl wa sunani. Maksudnya apa yang harus kita lakukan di dalam ghusl? Nah, terkait tata cara ghusl ini, ya, ataupun apa yang harus kita lakukan ketika kita ghusl atau ghusl, ya, silakan ya, mau menggunakan ungkapan ghusl ataupun ghusl, maksudnya didhammahkan ataupun difathahkan, ya, karena kedua-duanya sama-sama ada di dalam bahasa Arab. Kalau Imam Nawawi, kayaknya dia mengatakan bahwa yang masyhur itu ghusl, ya, difathahkan, ya, tapi sepertinya para fuqaha lebih sering mengucapkan ghusl ketimbang ghusl. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terserah mau pilih yang ghusl ataupun ghusl, silahkan. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat ghusl, kan begitu? Maka di sini terbagi kepada dua, ada furudnya, ada fardunya, ada sunannya. Nah, kita bahas yang pertama faraidul ghusl dulu. Di mana di sini Ibnu Qasim mengatakan wa faraidul ghusli, ya, sebenarnya Imam Abu Syuja yang ngomong, ya, wa faraidul ghusli thalathatu asya, ya, kata Imam Abu Syuja, fardu-fardu ghusl itu ada tiga macam, ya. Apa fardu, wajib, ya, bahasa Indonesianya, ya, kewajiban, ataupun rukun, ya, rukun-rukun ghusl itu ada tiga macam. Ahaduha, yang pertama, an-niyah, ini dia, ya. Dan ini wajib, ya. Kalau butuh dalilnya silakan lihat kitab At-Tathib. Kenapa niyah ini wajib di dalam ghusl dan merupakan fardul ghusl. Wajibnya ghusl, apa kewajiban-kewajiban yang ada di ghusl. Jadi kewajiban-kewajiban yang ada di ghusl pertama adalah an-niyah. Fayanwil junubu raf'al janabati awil hadatsil akbar. Maka isi niatnya, ya, isi niatnya adalah mengangkat janabah ataupun hadats. Jadi orang yang junub tadi, ya, isi niatnya adalah mengangkat janabah ataupun mengangkat hadas. Hadas akbar, ya. Itu isi niatnya. Jadi apa yang harus dia niatkan? Maka yang harus dia niatkan bagi orang yang junub tersebut adalah meniatkan mengangkat janabah atau mengangkat hadas akbar. Bukan hadas asghar, ya. Hadas akbar. Itulah isi niatnya. Wa nahwa dzalik, atau yang semisal dengan itu. Silakan. Jadi nggak harus ini, ya, isinya. Ini kan hanya isi niat. Ini hanya isi dari apa yang harus diniatkan, kan? Intinya harus ada niat. Watanwil haid awin nufasa raf'a hadatsil haidi awin nifasi. Sementara kalau orang yang haid, ataupun orang yang nifas, maka yang mesti dia niatkan, ya, ataupun isi niatnya adalah mengangkat hadas haid atau hadas nifas. Ya, mengangkat hadas haid ataupun hadas nifas. Wa takunun niyyah maqrunah bi awwalil fardhi. Dan niatnya itu beriringan dengan awal fardu. Ya, awal rukun. Ya. Jadi niatnya itu beriringan dengan awal rukun. Apa itu awal rukun? Awwalu ma yughsalu min a'lal badani aw asfalih. Awal rukun itu adalah sesuatu yang pertama sekali kita cuci, entah itu dari atas badan ataupun dari bawah badan. Itulah dia. Nah, disitulah kita iringi niatnya. Maksudnya niat itu beriringan dengan itu tadi yang kita sebutkan tadi, yaitu awwalul fard. Dan awwalul fard itu adalah sesuatu yang pertama sekali kita cuci dari apa, dari bahagian atas badan ataupun dari bahagian bawah badan. Ya, jadi disitulah diiringi ataupun letak niatnya, kira-kira demikian. Hah? Pelaksanaan itu ya, pelaksanaan niat itu. Artinya ketika kita dengar air atas. Iya, begitu terkena ya, bahagian dari awal badan yang kita cucikan, nah disitulah letak niatnya, pasang up. Iya, terjadi ataupun pasang niat, bahasa kita ya, pasang niatnya. Nah, kalau misalkan pasang niatnya itu setelah kita guyurkan badan baru kita berniat bahwa kita lagi mandi wajib ataupun mandi hadas besar, kan gitu kan? Maka ya enggak laku, karena di sini dikatakan makruhah bi awalil farad. Kalau berdasarkan konteks syarih di sini, ya karena wa takunun niyyah makruhah bi awalil farad. Bukan setelahnya dan bukan juga sebelumnya. Jadi bukan sewaktu turun dari tempat tidur, ya, bukan sewaktu turun dari tempat tidur, tapi dilakukan, dipasang pada saat awalul farad. Dan apa itu awalul farad? Di sini dijelaskan awalul farad itu adalah awalu ma yughsalu min a'lal badan au asfali. Sesuatu yang pertama sekali kita cuci dari bahagian atas badan ataupun dari bahagian bawah badan. Pokoknya sesuatu yang pertama sekali kita cuci, maka sudah laku. Ya umpama yang pertama sekali kita cuci bagian sini gitu kan. Ya umpama. Ya maka di situ niatnya kita pasang ya sudah. Sudah laku, maksudnya sudah berlaku ya, sudah sah gitu ya. Demikian. Falau nawa ba'da ghusli juz'in. Nah, di sini dikatakan falau nawa ba'da ghusli juz'in. Kalau seandainya dia pasang niatnya itu setelah mencuci bahagian yang kita sebutkan tadi, yaitu awalul farad tadi, ya rukun pertama tadi, wajaba i'adatuhu. Ya, jadi sama aja dia mesti ngulang lagi gitu loh. Ya, jadi enggak, yang tadi enggak laku gitu. Karena niatnya dia, jadi artinya cucian yang pertama tadi belum, itu belum masuk ke kategori mandi wajib. Ya, mandi apa namanya? Mandi wajib kita bilangnya. Iya, mandi wajib kita ngomong ya. Enggak, biasanya bahasa kita mandi wajib bilangnya. Iya. Jadi belum mandi junub ya, mandi junub. Jadi itu belum dihitung mandi junub yang sebelum-sebelumnya tadi. Atau misalkan antum mandi bersih, ya kan gitu ya. Maka itu belum dihitung mandi wajib karena niatnya belum ada di situ gitu loh. Ya, sampai kita niatkan bahwa kita mandi wajib. Nah, kalau kita pasang niatnya itu di tengah-tengah kita mandi, ya berarti mulainya dari situ. Yang sebelumnya belum laku gitu loh. Demikian. Jadi wajib banyak ada tuh, wajib dia mengulangnya. Ya, kalau seandainya dia lakukan niatnya itu setelah mencuci bahagian yang kita terangkan tadi, yaitu awalul fardhi tadi. Dan awalul fardhi itu adalah awalu ma yughsalu min a'lal badani aw asfali. Baik. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya baca keterangan selanjutnya. Okay. Nah, ini yang kedua. Maksudnya faraidul ghusl yang kedua. Setelah tadi yang pertama kita ketahui adalah an-niyah, maka rukun yang keduanya adalah izalatun najasati in kana ala badanihi. Bahasa Indonesianya izalah, menghilangkan, ya membuang ya, menghilangkan najis, ya menghilangkan najis jika ada di badannya. Menghilangkan najis terlebih dahulu jika ada di badannya. Ai al-muhtasil, maksudnya di badan orang yang mandi junub tadi, ya mandi wajib tadi. Wa hadza ma rajjahahu ar-Rafi'i. Ini merupakan pandangan yang dirajihkan oleh Imam Rafi'i. Ya, ini apa? Izalatun najasah. Tentang masalah izalatun najasah ini merupakan faraidul ghusl. Ya, merupakan bahagian dari faraidul ghusl. apa namanya, membuang najis, menghilangkan najis ataupun mengangkat najis terlebih dahulu gitu ya. Ingkanat ala badanihi, kalau memang najis tersebut ada di badannya, maka diizalah dulu. Dibersihkan dulu gitu ya, dibuang dulu ataupun diangkat terlebih dahulu. Nah, ini merupakan fardu ghusl menurut Ibnu Qasim, menurut Imam Abu Syuja, dan juga merupakan apa yang dipandang rajih oleh Imam Ar-Rafi'i. Wa alaihi fala yakfi ghuslatun wahidatun anil hadathi wan najasati. Oleh karena itu, ya, jika demikian pandangannya, maka enggak bisa, enggak cukup ataupun enggak laku jika dia sekali cuci. Jika dia lakukan itu sekaligus ketika mencuci hadas ataupun menggosel hadas sekaligus menggosel najasah. Ya, artinya harus izalatun najasah dulu, barulah dia melakukan ghusl. Nah, ini enggak bisa dilakukan sekaligus. Ya. Fala yakfi ghuslatun wahidatun anil hadafi wan najasah tersebut. Ya kan, yang tadi hadas ya. Kan kita mandi itu karena hadas, hadas besar maksudnya. Nah, jadi hadas tersebut itu enggak bisa kita lakukan sekaligus dengan najasahnya. Ya, najasah-najasah, hadasnya hadas. Gitu. Najis dibuang baru mandi lagi. Iya. Jadi enggak bisa sekaligus. Ya, sekali guyur gitu. Ya, sekali guyur tuh kita meniatkan menghilangkan hadas sekaligus menghilangkan najasahnya. Ya, maka enggak cukup kata Imam Ar-Rafi'i di sini ya tentunya. Wa rajjahan Nawawi al-iktifa' bi ghuslatin wahidatin anhuma. Namun justru Imam Nawawi merajihkan yang mencukupkan satu kali cuci saja untuk keduanya. Imam Ar-Rafi'i justru sebaliknya. Jadi Imam Ar-Rafi'i merajihkan yang tidak bisa, tidak cukup dengan sekali cuci untuk keduanya, untuk hadas dan untuk si najisnya, kan najis yang ada di badan kita. Sementara kalau Imam Nawawi itu bisa sekaligus. Ya, untuk hadas, ya, jadi ghusl tadi kita niatkan untuk hadas sekaligus untuk izalatun najasa. Jadi dia merajihkan yang bisa sekaligus. Wa mahalluhu ma idza kanatin najasatu hukmiyah. Dan keadaannya itu apabila najasahnya itu adalah hukmiyah. Wa amma idza kanat ainiyah, adapun apabila najasahnya itu ainiyah, wajaba ghuslatani indahuma, maka wajib mencuci keduanya, ya, ghuslun untuk hadasnya dan ghuslun untuk najasahnya menurut keduanya. Jadi menurut Imam Ar-Rafi'i dan menurut Imam An-Nawawi. Begitu penjelasannya di sini. Ya, qala Imam Bajuri rahimahullahu taala fi hasyiyatihi fi nuskhatin indahuma ay 'inda An-Nawawi war Rafi'. Jadi maksud dari indahuma di situ adalah 'inda An-Nawawi wa 'inda Rafi'. Jadi dalam hal ini mereka sepandangan. Jika najasahnya itu adalah ainiyah. Tapi jika najasahnya itu adalah hukmiyah, maka kalau menurut Rafi'i tetap satu-satu. Kalau menurut Nawawi bisa sekaligus. Tapi jika najasahnya ainiyah, maka menurut keduanya sama, yaitu sama-sama harus dicuci sendiri-sendiri. Jadi wajib ghuslatani indahuma. Wallahu a'lam bishawab. Ainiyah memang langsung kotoran nempel. Iya, demikian. Sementara hukmiyah sama ainiyah cuma beda. Iya, berarti belum cebok ketika kencing. Iya, kira-kira demikian. Iya, belum cebok ketika kencing. Itu hukmiyah. Jadi secara hukmiyah dia najis kan gitu ya. Secara hukmiyah dia najis karena enggak cebok, karena enggak istinja. Kalau yang ainiyah, ya jadi ada kotoran nempel di situ. Kalau seandainya anak kencing di bagian kita. Heeh. Nah, enggak nampak lagi ainiyah itu, tapi tahu kita di sini ada bekas kencing yang belum cuci, apakah itu ainiyah? Ainiyah, cuma permasalahan ainiyah pun nanti kan terbagi-bagi lagi. Ada yang ma'fu, ada yang ghairu ma'fu. Ya, itu kan ada pembahasannya lagi. Ada yang termaafkan, ada yang tidak termaafkan. Kan gitu. Ya, insyaallah nanti akan kita bahas juga secara terperinci. Mungkin barangkali, kayaknya nggak ada lagi ya. Mungkin itu di kitab-kitab yang mutawwalah lah. barangkali. Ketika ada dua ulama seperti Nawawi sama Rafi ini berbeda pendapat dalam satu masalah. Bagaimana kita mengambil? Baik, pertanyaan yang bagus. Ya. Jika kita orang yang mampu melakukan studi banding, maka lakukanlah studi banding. Jika kita bukan orang yang mampu melakukan studi banding, maka saya hanya bisa memberikan saran mana dari kedua ulama tersebut yang lebih kita fiqahkan. Karena itulah keadaan kita, mau bagaimana lagi? Misal umpama saya lebih fiqah sama Imam Nawawi. Entah atas dasar apalah kan gitu. Karena biasanya masing-masing orang punya pandangannya tersendiri. Alasan dia memfiqahkan salah satu imam kan gitu ya. Misalkan di sini saya mensiqahkan Imam Nawawi gara-gara ini. Sementara nanti mungkin teman saya mensiqahkan Imam Nawawi bukan gara-gara yang seperti saya, mungkin gara-gara yang lain kan gitu. Ya intinya apapun alasannya, yang jelas mana yang kita siqahkan dari kedua imam tersebut. Tapi jika kita mampu melakukan studi banding, maka lakukanlah studi banding. Mana dari keduanya yang bisa ataupun yang mendekati dengan hujjah, ya, yang mendekati dengan dalil. Nah, mana yang kedua dari keduanya mendekati dengan dalil, itulah yang kita pilih. Jadi enggak bisa pilih yang teringan juga dalam hal ini, wallahu alam. Jadi mana yang mendekati dengan hujjah. Ya jadi kayaknya enakan Imam Nawawi nih kan gitu ya. Karena apa? Ya, sekaligus kan gitu. Enggak ngeperhatin, ya enggak bisa ya. Ya antum harus lakukan studi banding dalam hal ini. Ya intinya di sini memang Ibnu Qasim hanya menukilkan kedua ulama tersebut, pernyataan dari kedua ulama tersebut, adapun kesimpulannya, keputusannya beliau kembalikan kepada kita, kepada pembaca. Mana yang mau dipilih? Apakah engkau lebih mensiqahkan Imam Rafi'i? Berarti engkau akan memilih Imam Rafi'i. Apakah engkau lebih mensiqahkan Imam Nawawi? Berarti engkau akan memilih pandangan Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Ya itulah yang bisa kita lakukan. Begitu. Jadi fala yakfi ghuslatun. Fala yakfi ghuslatun wahidatun. Hah? Wadhifah dari ghuslah sebagai fa'il dari yakfi. Boleh fi'ilnya. Baik, ya. Masya Allah, pertanyaan bagus. Fala yakfi ghuslatun wahidatun. Apakah boleh fi'ilnya sebagai tidak menggunakan tidak menggunakan huruf mudhara'ah ta, ya di mana di sini menggunakan huruf mudhara'ah ya. Dalam hal ini boleh. Ya karena apa? Seperti yang sebahagian mereka menerangkan di mana mereka membagi isim mu'annas itu kepada dua macam, ada mu'annas hakiki dan ada mu'annas majazi. Nah, jika antum setuju terhadap pembahagian tersebut, maka saya katakan begini, yang mu'annas majazi itu huruf mudhara'ahnya boleh pakai ya dan boleh pakai ta. Jika kita setuju sama istilah itu ya, adanya istilah tersebut. Jadi ini masuk kategori mu'annas majazi. Iya, ghuslah. Iya, mu'annas majazi. Nah, jadi kalau misalkan dia itu berupa fa'ilnya berupa mu'annas majazi, maka fi'ilnya boleh menggunakan huruf mudhara'ah ta dan boleh menggunakan huruf mudhara'ah ya. Tapi jika mu'annas majazinya, jika fa'ilnya berupa isim dhamir yang kembali kepada isim mu'annas majazi, wajib menggunakan huruf mudhara'ah ta. Jika fa'ilnya berupa isim dhamir, iya, ini kan fa'ilnya berupa isim dhahir ya, kalau yang di sini. Jika fa'ilnya berupa isim dhamir yang kembali kepada mu'annas majazi, maka wajib menggunakan ta. Walaupun mu'annasnya majazi, tapi dia kembali, ya maka di situ wajib menggunakan huruf mudhara'ah ta. Tapi kalau dia fa'ilnya berupa isim dhahir dan jika mu'annasnya majazi, maka hukumnya jawaz. Ya? Masdar dari ghuslah itu ghuslun, bukan ghuslat. Iya. Makanya ini karena ngikuti wahidatun aja, makanya dibilang mu'annas majazi. Kenapa harus dibilang ngikutin wahidatun? Kenapa enggak wahid yang ngikuti ghusl? Kenapa enggak kita bilang aja ghuslun wahidun? Ya intinya memang dia ingin mengutarakan kalimat ghuslah, ya tidak memilih kalimat ghusl. Oh, ya. Pilihan aja. Iya. Bukan, sebenarnya bukan karena pilihan, dikarenakan memang dia seperti yang antum tahu ya, masdar itu kan terbagi kepada beberapa bahagian. Ada istilahnya di sana masdar marrah. Nah, masdar marrah itu adalah caranya dengan meletakkan ta marbutah pada isim masdar untuk menunjukkan bahwasanya marrahnya masdar tersebut. Jadi ada masdar marrah namanya. Ya, salah satunya adalah ghuslah di sini. Sama seperti misalkan darabtu darbatan, aku memukulnya dengan sekali pukulan. Darbatu Kalau dorban berarti dia enggak menunjukkan marah. Okay. Iya, kalau dorban dia tidak menunjukkan marah. Nah, kalau dorbatan itu namanya masdar marah. Iya, artinya sekali. Kemudian ditegaskan lagi dengan wahidah. Ya, ini penegasan. Jadi ini ta'kid ini. Iya, jadi ghoslatan itu maksudnya di sini memang ghoslatan beneran. Jadi bukan karena ngikutin wahidah ya. Justru seharusnya wahid yang ngikutin karena wahid kan sifat. Ya tabi kan begitu. Ya, jadi memang dia berniat ghoslah begitu. Jadi, karena satu memang kali, iya untuk menunjukkan satu kali. Itu namanya masdar marrah ya. Artinya tanpa wahidatan bermakna satu kali. Iya, tanpa wahidatan dia tetap bermakna satu kali. Ya, jadi fala yakfi ghoslatun artinya enggak cukup dengan satu cucian. Andaikan tidak ada kata wahidahnya. Begitu. Ya, tapi bagus ya biar jika ada masdar. Jika ada masdar yang ada tamabbu'nya maka jangan berbuat makna satu kali. Tergantung. Kalau misalkan asli masdarnya tidak ada ta'marbutohnya, kalau yang asli masdarnya tidak ada ta'marbutohnya, tapi kalau yang asli masdarnya ada ta'marbutohnya, bagaimana cara kita untuk menunjukkan satu kalinya? Tambahkan kata wahidah. Masya Allah. Ya demikian. Paham ya? Ya tapi bagus gini ya, biar ada wawasan soal bahasa gitu ya. Kalau masdar nggak ada ta'marbutohnya, tambahkan. Nah maka tambahkan ta'marbutohnya, misalkan. Kata wahidah gitu. Enggak, kalau misalkan ada tak marbutohnya, maksudnya masdarnya memang sudah ada tak marbutohnya, atau si masdarnya itu memang memang ada tak marbutohnya, maka ditambahkan kata wahidahnya. Tapi kalau si masdarnya tidak ada, maka tambahkan tak marbutoh untuk menunjukkan kemarrohannya. Begitu. Jadi, dorbatan. Dorabtuhu dorbatan. Aku memukulnya iya dengan satu kali pukulan. Kalau dorban berarti bagaimana? Nggak, cuma bilang aku benar-benar memukulnya. Yang artinya bisa saja dia mukulnya 2 kali, 3 kali, 4 kali. Iya, atau sekalipun boleh juga. Yang jelas tidak ada penegasan bahwa dia memukulnya sekali. Tapi saat dia katakan dorabtuhu dorbatan, artinya berarti dia mukulnya cuma sekali. Gitu loh. Tapi kalau dia bilang dorabtuhu dorban, dia benar-benar memukulnya. Bisa saja 2 kali, 3 kali, 4 kali. Makanya iya, kemutlakan benar, masya Allah. Tidak masalah kalau ada wahidahnya. Nggak ada masalah. Ya. Ya, namun kalau mau ditaruh wahidahnya, berarti penegasan bahwa memang maksudnya adalah sekali cucian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi penggunaan bahasa sudah bisa dipahami maknanya. Pemilihan kata bahasa sudah menunjukkan makna. Bisa, iya, memang iya, makanya kan annahu mizanul kalam. Baik, annahu mizanul kalam wa usulul fiqh mizanul ahkam. Iya, masyaallah. Baik. Kita lanjutkan keterangannya. Wa qulu ma inna jami'is sa'ri wal basharati wa fi ba'dil musafi badalu jami'an. Usuli ولا فرق بين شعر الرأس وغيره ولا بين الخفيف منه والكثيف والشعر المذكور إن لم يسير الماء إلى باطنه إلا من نقد وجب نقده والمراد بالبشارة ظاهر الجلد ويجد وسط ما ظهر من سمامين أذنين ومن أنف مجروع ومن سقوط بدن ويجد إيصال الماء إلى ما تحت الخلفة من الأخلاق وإلى ما يبدو min farjil mar'ati inda umumiha liqada'i hajatiha fa mimma yajibu wasluhul mashru'ah li'annaha tadharu fi waqti qada'il hajati fa tasiru min ghairi badani. Baik. Kemudian yang terakhir ya, maksudnya faraid yang terakhir daripada ghusl adalah ilsalul ma'i ila jami'is sya'ri wal basharati. Mengaliri air ke seluruh rambut dan kulit, ya, mengaliri air ke seluruh rambut dan kulit. Sebatas apa penguraiannya? Maka di sini diterangkan ataupun disyarah oleh Imam Ibnu Qasim, wa fi ba'dhin nusakhi, ya, kata dia, badalu jami'i usul, badalu jami'i usuli. Tapi sebelumnya dia katakan di sini, ya, di sebahagian naskah itu ada yang menggunakan kata usul, ya, tidak menggunakan kata jami'. Sementara kan kalau di sini wa isalul ma' ila jami'i sya'ri wal basharati, mengaliri air ke seluruh rambut dan kulit. Wala farqa baina sya'ri ar-ra's wa ghairihi. Nah, di sini diterangkan rambut itu maksudnya gimana, rambut yang bagaimana, kan gitu. Maka diterangkan ataupun disyarah oleh Ibnu Qasim, tidak ada perbedaan rambut yang ada di kepala ataupun yang enggak ada di, yang ada di selain kepala. Ya, jadi yang ada di kepala maupun yang ada di selain kepala. Pokoknya semua syar. Ya, jadi wala farqa baina sya'ri ar-ra's wa ghairihi. Artinya apa? Harus teraliri, apa teraliri, ya, harus teraliri. Ya, sampai bulu ketek pun harus teraliri oleh air berarti. Ya, karena di sini dikatakan la farqa baina sya'ri ar-ra's wa ghairihi. Ya, karena mungkin banyak yang kita kurang ihtimam di dalam ghusl. Ya, sehingga rambut ketek itu enggak apa bulu ketiak itu enggak teraliri, kan gitu ya. Ya, karena di sini dikatakan wala farqa baina sya'ri ar-ra's wa ghairihi. Nah, itulah pemahaman dari ila jami'ir ila jami'is sya'r, ke seluruh rambut. Artinya rambut kepala maupun rambut selain kepala. Pokoknya rambut. Iya, benar. Pokoknya harus selama ada rambut harus teraliri oleh air. Wala bainal khafifi minhu wal katsif. Sampai yang tipis maupun yang lebat sekalipun. Jadi enggak ada alasan, oh ini lebat kali enggak bisa nih, ya. Harus teraliri, ya. Baik, wala bainal khafifi minhu wal katsif. Wasy'arul madfuru in lam yasilil ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqdu. Adapun kalau rambut yang terkepang atau yang tersanggul gitu ya. Ya, rambut yang disanggul, kalau misalkan airnya enggak teraliri ataupun enggak sampai ke bahagian dalam rambut tersebut kecuali dengan diurai, maka wajib mengurai rambutnya. Jadi jangan dibiarkan dalam keadaan terkepang. Ya, kecuali memang kita tahu bahwa kepangan kita tadi itu ataupun sanggulan kita tadi itu dapat teraliri oleh air. Tapi kalau misalkan sanggulannya itu terlalu ketat ataupun dalam, kan itu mustahil yang akan teraliri oleh air. Intinya selama air itu tidak dapat teraliri ataupun basah, ya, kecuali dengan cara mengurai rambut tersebut, maka wajib diurai rambutnya. Wajaba naqduhu. Wal muradu bil basharah, lalu bagaimana maksud dari basharah ataupun kulit, ya? Maka yang dimaksud dengan kulit di sini adalah zahirul jilid. Bahagian luar dari kulit. Ya, bahagian luar dari kulit. Itu yang dimaksud dengan kulit di sini. Nah, oleh karena itu, yajibu ghaslu ma dhahara min simakhai udhunaihi. Nah, oleh karena itu, wajiblah kita mencuci apa yang terlihat dari lubang kuping. Ya, jadi wajib. Artinya, enggak boleh sampai kering gitu, ya. Kan gitu, ya. Enggak basah sama sekali ketika kita ghusl. Ya, ketika kita mandi besar, ya, bahasanya, ketika kita mandi besar, kan gitu. Nah, jadi wajib, ya, oleh karena itu wajib. Kenapa? Karena makna basyarah ataupun maksud daripada basyarah adalah zahirul jilid. Ya, oleh karena itu wajiblah kita mencuci apa yang terlihat, apa yang tampak dari lubang kuping kita. Wa min anfin majdu'in, dan dari hidung yang terpotong. Baik, ya, maksudnya itu juga berarti karena tampak, karena dia masuk kategori bahagian luar, ya, maka wajib terghusl. Ya, sementara kulit kalau misalkan nggak terpotong, kulit bahagian dalam hidung, maka nggak wajib. Ya, karena kan itu kulit juga, ya, kulit bahagian dalam hidung, maka itu nggak wajib. Tapi kalau dia terpotong, maka wajib. Ya, karena definisi dari al-basharah zahirul jilid. Ya, itulah definisi dari al-basharah. ya misalkan hidungnya kepotong, maka kan bahagian dalamnya kelihatan tuh, maka wajib. Kan gitu ya. Bahagian dalam dan bagian luar yang karena kepotong. Ah iya, jadi bahagian luar dianya, betul. Yang tadinya bahagian dalam, tapi saat kepotong maka dia jadi bahagian luar. Ya umpama ya, ya kelindes kereta api barangkali kan gitu. Baik, nah demikian. Oh, muntah makin ya, masya Allah. Tapi wamin, kayaknya kalau udah belajar fikih, belajar bahasa Arab selalu ada di bawah-bawah istilahnya ya. Ya, wamin syukuki badan, ya, dan juga mesti teraliri oleh air ataupun wajib digusel, ya, wajib di apa namanya, dimandiin sampai adalah sampai. Iya, ya, tersampainya air ya. Tersampainya air adalah apa namanya tuh? Saya lipatan, sela-sela, ya, sela-sela badan. Nah itu wajib. Ini kita masih bahagian dari furud ini ya. Iya benar. Karena kan kadang-kadang bahagian pinggangnya itu kelipat-lipat itu ya. Nah itu wajib. Enggak kan memang begitu ya? Bukan ngejek ini. Nah itu wajib ya. Maksudnya biar jelas kan ini. Itu wajib teraliri. Atau nggak usah jauh-jauh ya. Misalkan wanita, ya. Bahagian dadanya itu kan itu wajib ya, dia itu wajib teraliri, wajib diusel itu. Ya, wajib diusel bahagian dadanya itu. Kan begitu. Jadi jangan cuma begini doang kemudian enggak kena lipatannya itu, kan begitu. Ya kalau laki-laki mungkin yang gendutnya barangkali ya, tapi kalau yang perempuannya ini yang mesti dijaga ya. Nah, jadi intinya wa min syuquqi badan. Ya. Lipatan-lipatan badan pokoknya wajib diusel. ويجب إيصال الماء إلى ما تحت الخلفة من الأقلاف. Dan juga wajib mengaliri air ke bawah kulub. Ke bawah kulub. Ya, bahasa Indonesia memang kulub juga ya. Iya, kulfa. Ke bawah kulfa. Ya, kulfa itu sisa kulit yang ada di zakarnya laki-laki ya. Nah, itu. Kalau memang mungkin sunatannya kurang banyak gitu ya, karena kan iya pokoknya sisa ya, atau mungkin dia belum sunat barangkali kan gitu ya. Ya umpama demikian ya, cuma kelewat juga belum sunat ya. ya intinya matah tal kulfah minat aklab ya, pokoknya sisa-sisa kulfah itulah. Nah jadi mesti kita aliri air ya, jadi dicelat-celat gitu ya, apa dicelat namanya tuh ya, iya dicelat ya, dicelat-celat itu supaya teraliri oleh air ya, supaya teraliri oleh air. Karena di sini dikatakan wajibnya mengaliri air ke bahagian bawah kulfa, ya, ke bahagian bawah kuluf dari kuluf-kuluf yang tersisa. Baik. Atau misalkan dia belum sunat ya, pokoknya intinya demikian. Wa ilama ya bedu min farjil mar'ati inda qudha liqadai hajatiha. Terus bagaimana kalau yang perempuannya? Maka kalau yang perempuannya apa yang terlihat dari dari farajnya? Ya. Maksudnya kemaluannya ya, apa yang terlihat dari kemaluan perempuan kalau pas dia lagi jongkok. Nah jadi itu juga wajib teraliri oleh air ya, wajib dialiri oleh air. Jadi kalau itu tekniknya si wanita tak bisa mandi berdiri aja. Bukan cuma wanita, bahkan kita nanti ya, sebenarnya bisa saja mandi sambil berdiri ya, mungkin dia mesti ngengkeng ya. Ya pokoknya intinya mesti teralir. Gimana caranya kita nggak tahu lah. Menunjukkan lawan ketika jongkok nampak zahirnya itu dia jongkok. Bukan maksudnya begini. Iya itu standarnya. Maksudnya standar apa yang harus teraliri oleh air. Ya kalau bahagian kemaluan laki-laki kan tadi sampai ke bawah kulufnya pun harus teraliri oleh air. Nah kalau perempuan gimana? Nah kalau perempuan apa yang terlihat dari faradnya ketika dia jongkok, nah itu juga wajib teraliri oleh air. Jadi kalau pas dia jongkok apa yang kelihatan, itu semua wajib teraliri oleh air. Ya, standarnya jongkok, bukan pada saat dia lagi berdiri ya standarnya. Karena kalau pada saat lagi berdiri kan mungkin yang kelihatan cuma bibirnya doang. Nah, ini kalau dia yang lagi jongkok, apa yang terlihat pas lagi jongkok, itu juga wajib teraliri oleh air. Jadi pahami aja, enggak usah dibayangkan ya. Baik. Wa mimma yajibu ghusluhul masrubah. Nah ini dia, ini kalau memang tadi katanya perempuan harus jongkok baru bisa teraliri kan gitu ya. Sebenarnya kita juga bisa jadi harus jongkok, karena di sini dikatakan wa mimma yajibu ghusluhul masrubah. Juga wajib mencuci ataupun menggosel Al-Masrubah. Di sini ada catatan kaki di buku saya. Masrubah itu kata Imam Bajuri di dalam hasyiahnya adalah multaqal manfaat. Ya ini apa namanya tadi? Kalau Imam Abu Suja membahasakannya halqatud dubur. Ya, halqatud dubur. Nah, itu wajib dicuci itu. Ya, berarti ya harus jongkok juga kan gitu ya. Jadi enggak cuma perempuan, laki-laki juga harus jongkok mau enggak mau ya. Halqatud dubur ini maksudnya? Halqatud dubur. Ya, halqatud dubur itu multaqal manfaat. Apa namanya tuh? Pertemuan ya, pertemuan tempat keluar. Itulah namanya halqatud dubur. Pertemuan tempat keluar. Jadi berarti daerah tempat keluar itu. Nah, itu pertemuannya. Jadi pertemuan tempat keluar itu namanya halqatud dubur ya. Itu namanya halqatud dubur. Nah, di sini dibahasakan oleh Imam Ibnu Qasim dengan bahasa al-masrubah. Kalau Imam Abu Suja membahasakannya halqatud dubur, ya Ibnu Qasim membahasakannya masrubah. Sementara Imam Bajuri mendefinisikannya multaqal manfaat, yaitu pertemuan tempat keluar itu, ya, jalan keluar itu. Nah, ini. Gimana mas? Dialiri dan mencuci, bedanya kalau tadi kan? Taib, masalah apa namanya yang namanya ghusl itu ya artinya terali apa sailan sebagaimana di sini nggak diterangkan ya apa itu arti ghusl ya nggak ada diterangkan ya ghusl itu adalah mengalirnya air ya sailanul ma mengalirnya air ke anggota badan ke seluruh anggota badan dengan niat itulah yang dimaksud dengan ghusl jadi ghusl itu ya mengalirnya air iya mengalirnya air ya, itulah yang diartikan dengan ghusl. Basuh dengan tangan. Kita basahin dengan tangan. Gak mengalir air tangan itu sampai ke tempat yang payah. Bagian yang tersebut tadi itu gak kena. Cuma ini kenapa ya? Bekas air yang di sekitar ini tambahan menggosok. Nah, makanya di sini nanti diterangkan ketika dibahas di dalam sunanul wudu, salah satu di antara sunannya adalah apa? Imrarul yad. Ya. Salah satu sunannya adalah imrarul yad. Itu guna untuk membantu teralirinya air ke dalam ke bagian anggota tubuh ataupun kelipatan-lipatan tubuh kita. Ya. Itulah dia salah satunya. Jadi memang harus ngalir airnya. Air itu harus ngalir karena memang seperti yang firmankan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an ya di mana Allah membedakan antara ghusl dengan masah ya. Kalau memang ghusl dan masah sama ngapain Allah ngebedain keduanya ya kenapa ya udah pakai ghusl aja semuanya begitu wallahu a'lam bishawab ya apakah cukup dengan memasah saja ya itu saya belum bisa pastikan cuma kalau kita mengambil zahir konteks ya maka harus ghusl memang harus teraliri airnya begitu. Itulah kenapa nanti di dalam sunannya itu disebut dengan imrarul yad. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jadi memang harus ngalir ya. Jadi dibantu dengan imrarul yad supaya teraliri saat kita mengalirkan air itu dibantu dengan imrarul yad. Bantu dengan tangan. Iya, nanti akan dijelaskan imrarul yad pada sunannya ya, insyaallah. Nah, taib demikian. Kalau dia udah wudu. Kalau dia udah wudu membantu kuburnya dengan tangan ya batal lagi. Kalau misalkan dia sudah wudu. Kan ada yang disunan wudunya. Al-wudu. Taib, nanti diterangkan. Ya, wudunya itu wudu untuk apa? Kan nanti dijelaskan di situ ya. Taib, insyaallah nanti kita terangkan. Nah, kemudian terakhir li'annaha tadhharu fi waqti qada'il hajati fatasiru min dhahiril badan. Kenapa yang itu pun sampai harus wajib untuk dialiri oleh air? Ya karena itu kelihatan sewaktu kita membuang ataupun menunaikan hajat. Sehingga jadilah itu bahagian daripada ya zahirul badan bahagian luar dari badan gitu ya. Iya, masuk kategori bahagian luar dari badan. Kenapa? Karena waktu kita buang hajat dia kelihatan, ya kan? Ya, memang waktu kita enggak buang hajat dia masuk ke dalam, tapi begitu kita buang kan dia iya, apa namanya tuh? Terlihat. Terlihat dia. Sehingga itu masuk kategori zahirul badan katanya. Jadi kalau gitu demikian. Untuk mendapatkan itu ketika kita mandi wajib harus atau apa di diterangkan itu dia apa? Supaya dia mengurus posisi zahir ini. Supaya sampai kalau tidak, kalau saja kita tidak iya, mampu itu mau nggak mau ngeden ya, ngeden ya bahasanya, ngeden ya, ngeden ya. Iya, posisinya keluar kan? Iya. Demi kesempurnaan demikianlah. Kalau seandainya kita tidak ngeden itu tertutup. Tertutup, iya, otomatis ya. Jadi tertutup. Jadi ya solusinya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, ya standar-standar ngeden biasa lah kan. Ya juga bukan jangan sampai bolnya keluar juga kan, enggak perlu ya. Jadi cukup ya, karena memang pun yang dikatakan dengan masrubah itu adalah multaqal manfaat. Pokoknya pertemuan tempat keluar itu. Ya udah itu aja. Enggak usah sampai bolnya keluar ya. Kemudian antum cuci bolnya itu enggak perlu kan gitu. Yang apa wasir ya namanya ya, wasir itu bahagian dalam, itu bukan zahirul badan ya. Kalau wasirnya pokoknya multaqal manfaatnya saja ya, multaqal manfaat ataupun halqatul duburnya itu aja yang bahagian dari zahirul badan. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu alasannya itu ya, li'annaha, karena masrubah itu tadhharu fi waqti qada'il hajah, sebab masrubah itu dia akan kelihatan sewaktu kita buang hajat, sehingga jadilah masrubah itu bahagian dari zahirul badan. Wallahu a'lam. Ya walau mungkin kita beranggapan oh kok ribet ya kan gitu. Bagaimana seandainya seseorang lagi minum, belum dia mandi dia pangkas. Belum dia mandi wajib. Pangkas dia kan jatuh rambut itu. Lantas bagaimana rambut jatuh di sementara dia belum mandi wajib, belum nyampe ke air ke tempat. Bagaimana hukumnya? Itu udah bukan bahagian dari anggota tubuhnya. Tapi kan dia mau mandi wajib ketika pangkas itu. Iya, cuma itu bukan bahagian dari anggota tubuhnya lagi sudah. Nah. Tidak sampai makruh dia ketika dia belum mandi wajib. Nah, apa masalah apakah dia makruh atau tidak makruhnya dia potong rambut tadi ataupun keluar rumah atau sebagainya, itu ada pembahasan sendiri yang saya pun belum tahu apakah hukumnya makruh atau tidak, atau bahkan mungkin haram. Ya wallahu a'lam. Ya. Saya pikir itu ada pembahasan yang tersendiri. Cuma yang jelas rambutnya tadi bukan bahagian dari anggota tubuhnya dia lagi, sama seperti rambut perempuan rontok. Ya, yang rontok yang kemudian terlihat oleh orang ya, maka itu bukan bahagian dari aurahnya lagi, karena aurahnya itu pada saat rambutnya nempel di dia gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, tapi kalau misalkan ada kritisan silahkan kritisi ya, kalau memang ternyata rambutnya tetap bahagian dari anggota tubuhnya ya atas dasar ini dan itu silahkan. Ya, tapi kalau masalah hukumnya apakah hukum dia gak langsung mandi, melakukan kegiatan terlebih dahulu, yang begini dulu, keluar rumah dulu dan sebagainya. Nah ini saya gak tahu jawabannya. Apakah hukumnya makruh atau halal saja atau mungkin bahkan haram. Wallahu'alam bishawab. Baik, kita lanjutkan ke sunannya. Selesai gak ini ya? Selesai lah insyaallah ya. Baik. Langsung baca aja mas, sekaligus. Sekarang setelah kita mengetahui tadi furudul wudu itu ada tiga, yaitu niyah, kemudian izalatun najasah, mengangkat najis, kemudian mengaliri air ke seluruh rambut dan kulit. Nah kemudian sekarang kita bahas yang sunannya ya, sunanul ghusl. Ada lima macam ya, di sini dikatakan sunanul ghusli khamsatu asya. Pertama at-tasmiyah, awalahu, yang kita lakukan di awalnya, ya maksudnya pas mau mandi, ya yes, ataupun sebelum mandi. Fa inna siyaha ata biha fi asnaihi. Kalau misalkan dia lupa di awalnya, maka bacalah bismillahnya di tengah-tengah, di sela-sela mandi tersebut, ya, di sela-sela ghusl tersebut. Fa in faragha, tapi kalau dia sudah selesai dari mandi, lam ya'ti biha, maka enggak perlu, ya enggak perlu diulangi ataupun enggak perlu dia ucapkan kama fil wudu, karena ini hanya sunnah wudu. Tapi walau sunnah sekalipun tetap begini, ya. Walaupun ini merupakan sunnah wudu, walaupun ini merupakan sunnah ghusl, tapi tetap sampai-sampai kalau lupa pun tetap harus kita baca di tengah-tengah ghuslnya kita. Ya, maka dalam permasalahan ini sama seperti di dalam wudu, kama fil wudu'i. Wal wudu, dan yang kedua, ya, termasuk sunanul ghusl adalah berwudu. Ini merupakan sunanul ghusl, berwudu secara sempurna, kamilan. Ya, secara sempurna, enggak ada yang terkurangi. Baik furudnya maupun sunannya. Maksudnya baik furudul wudu maupun sunanul wudu. Qablahu, yang kita lakukan sebelum ghusl. Ya, yang kita lakukan sebelum ghusl. Wayanwi bihi al-mughtasilu sunnatal ghusli. Dan kita niatkan itu merupakan bahagian daripada sunnah ghusl. Ya, dan kita niatkan wudu tadi merupakan bahagian daripada sunnah ghusl. In tajarradat janabatuhu anil hadatsil asghar. Kalau memang dia enggak punya hadas kecil. Ya, kalau memang dia enggak punya hadas kecil. Tapi kalau dia wa illa nawabihil asghar. Kalau dia punya hadas kecil, maka wudu tadi niatkanlah untuk si hadas tersebut. Itu aja atau berdua? Untuk si hadas, dibilang di sini nahwa bihil asghar, maka niatkanlah untuk si asghar tersebut. Ya, lagi hadas si hadas asghar. Hadas kecil aja, enggak perlu sunah ghuslnya enggak usah. Atau dua-dua. Nah, apakah bisa diistirahkan atau tidak? Ya, secara enggak langsung jadinya ini berlaku untuk al-wudu qabla al-ghusl. Ya, wallahu alam. Jika memang dia terdapat hadas kecil, ya. Jadi jika dia memang terdapat hadas kecil, maka niatkanlah dia untuk makan, niatkanlah wudu itu untuk mengangkat hadas kecil tersebut. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan pada bab wudu. Ya, niatkanlah untuk mengangkat hadas kecil tersebut. Nah, ini wallahu alam, cuma saya pikir ini tetap berlaku untuk wudu yang sebelum si ghusl itu jadinya. Ya, tapi kalau misalkan dia tidak disertai dengan hadas kecil, maka niatnya adalah untuk sunnah ghusl. Ya, bahagian dari misalkan kita enggak punya hadas kecil, maka kita wudu hanya karena itu merupakan sunnah ghusl. Tapi kalau kita punya hadas kecil, maka kita wudu karena hadas kecil tersebut. Nah, demikian. Wa imrarul yad. Kemudian yang ketiga, itu tadi yang kedua ya, al wudu. Yang ketiga imrarul yad ala ma wasarat ilaihi minal jasad. Ya, ini apa tadi imrarul yad bahasanya? Iya, bukan. Apa namanya? Iya, menggerayangi gitu ya. Iya. Tangan kita menggerayangi, ya. Iya, menggerayangi ataupun karena imrar artinya mendatangi gitu ya, melewati. Baik, jadi tangan kita ya menggerayangi apa-apa yang bisa sampai untuk kita gerayangi dari badan kita. Jadi menggerayangi, jadi tangan kita menggerayangi apa-apa yang bisa kita raih dari badan kita. Ya, apa-apa yang bisa kita raih dari badan kita. Ma wasalat ilaihi minal jasad. Ya, apa-apa yang bisa kita raih dari badan kita. Wa yu'abbaru an hadzal imrar. Ya, jadi penggerayangan ini biasanya kita istilahkan dengan ad-dalak. Menggosok-gosok. Jadi biasanya diistilahkan dengan ad-dalak. Jadi itulah gunanya ya, gunanya seperti yang kita terangkan tadi salah satunya. Baik, jadi imrarul yad, penggerayangan tangan terhadap apa-apa yang bisa kita raih dari badan kita. Dan ini diistilahkan dengan ad-dalak ataupun penggosokan. Wal mualah, yang keempat, yaitu tadi yang ketiga, yang keempat wal mualatu. Nah, tentang al mualah ini penjelasannya sama seperti ketika kita membahas babul wudu ataupun faslul wudu. Ya, al-mu'alah, ya, ini beriringan, berkesinambung ya, berkesinambungan. Ya, intinya jangan sampai kering bahagian yang lain sebelum masuk ke anggota yang lain, kan gitu ya. Wa taqdimul yumna, yang kelima, ya, wa taqdimul yumna, yang kelima ya. Wa taqdimul yumna min syiqqaihi 'alal yusra, dan mendahulukan sisi yang kanan sebelum sisi yang kiri. ya, mendahulukan sisi yang kanan sebelum sisi yang kiri. Nah demikian. Ini yang kelima. Ini merupakan sunanul ghusl. Wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkuratun fil mabsutat. Sebenarnya masih ada lagi di sana termasuk ataupun yang dikategorikan sebagai sunanul ghusl yang ada disebutkan di dalam buku-buku yang panjang lebar. Ya, di dalam buku-buku yang mabsutah. Minha di antaranya adalah at-taflis yang tidak disebutkan di dalam buku ini. At-taflis yakni mengghusl 3 kali. Ya. Wa takhlilus syar, menyela-nyelahi rambut. Ya, demikian itu di antaranya dan itu merupakan juga bagian daripada sunanul ghusl. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.